Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعْدُ. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa dan tak pernah lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin yang Ia sempurnakan untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat tersebut, sehingga kita pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam yang senantiasa ditekuni oleh murid-murid Rasul alaihi salatu wassalam, mereka para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu syiar Islam berupa talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i yang dengannya biiznillah akan hidup ini syariat, yang dengannya biiznillah akan terlestarikan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini masih insyaallah ta'ala melanjutkan hadis yang ke-40 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pendek, sebuah pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk sahabat muda di saat itu, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing. Engkau tinggal di negeri tersebut, namun itu bukan tempat tinggal asalmu, sehingga engkau harus terus rindu kepada kampung asalmu di mana kamu berasal dari sana, sehingga kau harus terus berharap untuk bisa kembali ke kampungmu karena kamu di dunia ini asing. Au abiru sabil, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seperti seorang musafir yang numpang lewat. Tatkala engkau menganggap dirimu sebagai musafir, maka engkau tidak berniat untuk mukim di situ. Engkau hanya numpang lewat, mencari perbekalan yang mungkin akan bermanfaat untukmu tatkala engkau melanjutkan perjalanan ke negeri asalmu. Demikianlah ikhwani fillah rahimakumullah, pesan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk beliau Abdullah bin Umar, dan berikut untuk kita semuanya sebagai umatnya. Hendaklah kita menganggap diri-diri kita, menganggap keberadaan kita di dunia ini sebagaimana halnya seorang yang asing atau seorang musafir. Sehingga konsekuensi dari itu adalah hendaknya kita bermusabaqah fil khairat, hendaknya kita berlomba-lomba dalam mengamalkan amalan-amalan kebajikan, hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam menambah amalan-amalan soleh, hendaknya kita serius di dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, di mana itu semuanya lah kebajikan-kebajikan, amalan-amalan soleh dan macam-macam ketakwaan itulah yang akan membawa kita kepada negeri asal kita, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan memberikan bekal yang cukup untuk kita meraih keselamatan di akhirat tatkala kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang demikian indahnya, surga yang sedemikian sempurna nikmatnya, Nabi alaihi salatu wasalam katakan tentangnya adalah hadis yang sahih, ajibtu minan nar, ajibtu minal jannah, kaifa nama talibuha, wa ajibtu minan nar, kaifa nama haribuha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku sungguh terheran dengan surga, ajibtu minal jannah, aku sungguh terheran dengan surga, tempat yang digambarkan begitu indahnya oleh zat yang tidak akan menyelisihi khabarnya terhadap realita Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang digambarkan demikian indahnya, surga yang digambarkan sedemikian nikmatnya, Nabi SAW katakan, aku heran tentang surga itu. Bagaimana mungkin seorang yang mencari surga, dia justru malah terlelap tidur dan terlalai dalam tidurnya. Wa ajibtu minan nar. Nabi SAW melanjutkan, dan aku juga heran dengan neraka, yang digambarkan begitu mengerikannya, yang digambarkan begitu keras azabnya, yang digambarkan begitu sakit siksanya. Ajibtu minan nar, aku terheran dari neraka itu. Kaifa nama haribuha, bagaimana orang yang lari darinya dia bisa tidur terlelap lalai dia dalam tidurnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kepada kita, kalau kita adalah talibul jannah, kalau kita adalah orang yang mengaku sebagai pencari surga, maka bagaimana kita bisa tenang-tenang di dunia ini? Bagaimana kita bisa leha-leha santai-santai di dunia ini tanpa memikirkan bagaimana nasib kita nanti di hari akhir? Apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil dalam status kita dan pengakuan kita sebagai pencari surga, atau kita adalah orang yang gagal? Na'udzubillahi min dzalik. Berusahalah untuk berhasil menjadi talibul jannah. Dengan kita bergegas melakukan amalan-amalan baik, dengan kita bergegas melakukan amalan-amalan soleh, dengan bergegas kita dalam mempraktekkan takwa yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwa dalam kalbu kita, takwa dalam lisan kita, takwa dalam amalan anggota badan kita, sempurnakan. Itulah cara satu-satunya untuk kita berhasil menjadi talibul jannah, seorang yang mencari surga. Dan apabila kita menganggap diri kita adalah haribun nar, orang yang lari dari neraka, maka hendaknya kita tidak bersantai-santai, hendaknya kita tidak berleha-leha, seakan-akan dalam santai-santainya kita, dalam lalainya kita, tidak ada rasa takut dalam kalbu kita dari neraka itu, sehingga kita dengan begitu mudahnya melakukan al-muharramat, begitu mudahnya kita melakukan keharaman-keharaman, begitu mudahnya kita melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah bataskan untuk umat ini. Wallahul musta'an. Apabila engkau adalah haribun nar, apabila engkau adalah seorang yang ingin lari dari neraka, maka larilah dengan sebenar-benarnya lari. Larilah dari kemaksiatan Allah azza wa jal. Larilah dari pelanggaran-pelanggaran terhadap batas-batas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bataskan untuk kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan anggap diri kita sebagai seorang yang asing. Anggap diri kita sebagai seorang musafir di dunia ini. Kita tidak akan tinggal selama-lamanya. Persiapkan untuk kita berjumpa dengan Allah jalla wa ala, mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat di dunia ini. Buat pertanggungjawabanmu mudah. Jangan buat pertanggungjawabanmu sulit. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, pernah berpesan dalam khutbahnya, nafsuka idza lam tasta'id laha lam tasta'id laha ghairuka. Jiwamu, dirimu itu, apabila engkau tidak mempersiapkan kebaikan untuknya, tidak ada orang lain yang bisa mempersiapkan kebaikan untuk dirimu itu. Jadi yang bertugas untuk mempersiapkan diri-diri kita dalam mengemban tanggung jawab, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala lontarkan kepada kita, yang harus mempersiapkannya adalah diri-diri kita sendiri. Jangan berharap dengan orang lain. Karena tadi pesan Uthman, dirimu apabila bukan engkau yang mempersiapkannya, orang lain tidak akan mempersiapkan untukmu. Jangan terlalu berharap dengan sesuatu yang engkau tidak tahu keberakhiran dan bagaimana kedepannya itu. Dengan santai-santainya kita berharap anak-anak kitalah yang akan terus peduli kepada kita dengan sedekah jariah, dengan harta yang kita tinggalkan. Kita sibuk cari dunia, kita sibuk cari harta sebanyak-banyaknya, tidak pernah ingat hak-hak orang-orang yang harus diberi melalui harta-harta kita. Tidak pernah menunaikan zakat, tidak pernah bersedekah fillah. Dengan menggantungkan nasib kepada anak-anak kita sendiri, sibuk kita cari dunia, toh nanti kalau sudah meninggal biar anak-anak yang wakaf atas nama saya, biar nanti anak-anak yang sedekah jariah atas nama saya. Ini namanya menggantungkan nasib kepada anak, yang dia tidak tahu apakah memang anaknya akan melakukan apa yang dia harapkan ataukah tidak. Kalau memang dilakukan oleh anak-anaknya, mungkin akan menjadi kebaikan. Sedekah jariah atas nama ayahnya, sedekah-sedekah kebaikan atas nama ayahnya yang mayit. Tapi kalau anaknya tidak melakukan, kalau anaknya lupa, hanya ingat dengan harta ayahnya, tatkala ayahnya meninggal, tidak lagi ingat dengan ayahnya, apalagi bersedekah atas nama ayahnya. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, yang bersemangat seharusnya untuk mempersiapkan kebaikan untuk diri kita adalah diri-diri kita sendiri. Nah, bukan kita berharap kepada orang lain. Karena diri kita lah yang akan mempertanggungjawabkan setiap gerak-gerik amalan kita, setiap ucapan dan perbuatan kita di dunia ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan satu kebaikan meskipun itu sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan efeknya, dia akan mendapatkan manfaatnya itu. Namun siapa yang melakukan kejelekan meskipun kecil, yang melakukan kejelekan meskipun itu hanya sebesar biji sawi, dia pun akan mendapatkan efeknya, dia akan mendapatkan akibatnya, dia akan memikulnya dan dia akan merasakannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala menukilkan dan meriwayatkan kepada kita wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada dirinya yang ringkas ini, maka Abdullah bin Umar menambahkan nasihat buat kita semuanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menganggap diri kita di dunia ini sebagai orang yang asing, atau kita menganggap kita di dunia ini adalah sebagai seorang musafir, maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah, maka apabila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunda amalmu dengan alasan kamu menunggu waktu sore. Apabila engkau ingin berbuat baik kepada orang lain, lakukan. Apabila engkau bisa melakukannya di pagi hari, lakukan. Jangan tunggu sore hari. Apabila engkau ingin bertolabul ilmi, contohnya, engkau bisa melakukannya pagi hari, jangan tunggu sore hari. Engkau bisa melakukannya sore hari, jangan tunggu pagi hari. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, Sahabat Abdullah bin Umar dalam ucapannya ini berpesan kepada kita untuk kita jangan terlalu banyak angan-angan. Kita jangan terlalu berharap dengan waktu yang akan datang yang kita enggak tahu apakah waktu itu akan kita berada di dalamnya ataukah tidak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya salah seorang alim diceritakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih. Tatkala ditanya, ada seorang alim ditanya, kata Al-Hasan, "Ma amaluka?" Apa angan-anganmu? Apa harapanmu yang akan engkau apa harapan tentang sebuah amal yang akan kamu lakukan di kemudian hari? Alim tadi berkata, "Ma amalu man nafsuhu fi yadi ghairi?" Harapan yang seperti apa yang pantas diharapkan oleh seseorang yang jiwanya ditangit di tangan selain dia? Harapan seperti apa yang pantas diharapkan oleh seseorang yang nyawanya tidak dalam kuasanya? Nyawa-nyawa kita tidak dalam kuasa kita. Mati kita bukan sekehendak kita. Mati kita tidak sesuai dengan pengaturan kita. Ajal kita yang mengatur adalah Zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah merahasiakan itu. Makanya alim tadi tatkala ditanya, apa amalmu? Amal bukan pakai ain. Kalau pakai ain, amal namanya amalan. Tapi kalau amal pakai hamzah, amalun artinya adalah harapan dan cita-cita. Apa harapanmu di kemudian hari? Apa cita-citamu? Dia menjawab dengan ucapan tadi. Harapan seperti apa yang pantas diharapkan oleh seseorang yang nyawanya tidak dalam kuasanya? Nah, artinya tatkala dia berada pada pagi hari itu, dia tidak meyakini dia akan hidup sampai sore. Tatkala dia berada di sore hari, dia tidak meyakini dirinya akan hidup hingga pagi. Sehingga harapan yang pantas untuk dilakukan oleh masing-masing kita adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat ini. Kita lakukan amalan tersebut saat ini juga, tidak menunggu, tidak menanti-nanti, tidak taswif. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, fa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi untuk beramal, dan sebaliknya. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Lakukan amalan-amalan baik. Lakukan amalan-amalan soleh yang bisa engkau lakukan pada saat ini, lakukanlah saat ini pula. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sebuah penyakit yang sering dihembuskan oleh syaitan kepada anak Adam adalah kathratul amani wa taswif. Banyaknya berangan-angan dan menunda amalan-amalan baik untuk dikerjakan. Sebuah janji yang dijanjikan oleh syaitan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan di dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Nisa ayat yang ke-119. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa." Allah subhanahu wa ta'ala melaknat setan, dan setan pun berkata, "Sungguh aku akan menjadikan sebuah bahagian yang pasti dari hamba-hamba." Apa bahagian pasti yang syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan dia ambil bagian tersebut dari hamba-hambanya. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Syaitan berkata, Allah menghikayatkan tentangnya, sungguh aku akan sesatkan manusia. La udillannahum. Satu, sungguh aku akan sesatkan manusia. Wala umanniyannahum, dan aku akan membuat mereka berangan-angan. Aku akan membuat mereka banyak angan-angannya, banyak harap-harapnya. Tatkala dia berada di waktu pagi, dia enggan untuk beramal karena punya angan-angan amalan itu dilakukan nanti sore saja. Dia mau puasa hari Senin ini, dikasih angan-angan. Tidak usah laksanakan Senin ini, Kamis besok juga bisa. Tatkala dia ingin bersedekah, jangan bersedekah hari ini, masih ada ini dan itu keperluanmu, masih ada ini dan itu yang harus kamu beli, yang harus kamu belanjakan. Sedekah masih bisa besok. Itu maksudnya la umanniyannahum. Sungguh aku akan, kata syaitan, sungguh aku akan perbanyak angan-angan mereka manusia itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tatkala menjelaskan ayat ini, la umanniyannahum, ucapan syaitan yang Allah hikayatkan bahwasanya syaitan akan memperbanyak angan-angan mereka manusia, ai, kata Ibnu Katsir, uzayyinu lahum tarkat taubah, aku akan hias-hiasi untuk manusia supaya mereka bisa meninggalkan taubat. Tatkala asyik berbuat jahat, asyik berbuat buruk, asyik berbuat maksiat, ada bisikan hati untuk bertaubat, syaitan mengalihkannya. Masih bisa besok taubat. Dikasih angan-angan. Lanjutkan saja maksiatnya. Lanjutkan saja dosanya. Taubat masih ada besok. Dibuat yakin besok masih hidup. Padahal nyawanya tidak dalam kuasanya. Nyawanya tidak dalam kuasa dirinya. Nyawanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan kejelekanmu, taubatnya nanti tatkala tua. Mumpung masih muda, manfaatkan usia-usia mudamu, usia-usia kuatmu untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan tatkala tua. Nanti kalau sudah tua gampang taubat. Ini amani asyaitan, angan-angannya syaitan yang menipu. Dan itu sudah janjinya syaitan. Cara untuk mengambil bagian yang pasti dari hamba-hamba Allah adalah dengan menyesatkan manusia dan memperbanyak angan-angan mereka. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa a'iduhumul amani. Maksudnya la umanniyannahum, syaitan akan menjanjikan kepada manusia angan-angan dan harap-harap yang indah. Ini tadi. Diangan-angankan dia akan masih hidup nanti di usia 50. Lanjutkan. Lanjutkan maksiatmu. Lanjutkan dosa-dosamu. Masih muda. Engkau akan hidup nanti hingga usia 50. Lihat. Di usia 30 kamu enggak ada keluhan apa-apa. Badanmu sehat, kuat. Kamu tidak ada keluhan, jarang sakit. Bagus kadar gulamu. Bagus tekanan darahmu. Tidak pernah kamu dirawat di infus sampai usia 30 tahun. Ini tandanya kamu akan sehat dan akan hidup sampai usia 50. Nah, amani. Angan-angan. Yang terus dihembuskan oleh syaitan. Wa amuruhum bitaswif. Dan syaitan akan memerintahkan manusia untuk bertaswif. Taswif itu diambil dari kata saufa. Dalam bahasa Arab, saufa artinya nanti. Jadi taswif nanti-nanti. Di antara makna la umanniyannahum, syaitan akan memerintahkan manusia untuk mentaswif amalan-amalan yang bisa mereka lakukan pada saat mereka berada di waktu tersebut. Bisa bersedekah hari ini, diajak untuk ditunda besok aja. Bisa puasa pada hari Senin ini, diajak untuk menunda besok Kamis saja. Disuruh, dia berharap, dia ada keinginan untuk duduk di saf pertama dalam sholat jamaah pada sholat zuhur contohnya. Dikasih taswif, udah. Saf pertamanya nanti, sholat asar aja. Berada di saf pertamanya nanti, sholat maghrib aja, taswif. Ini adalah sebuah penyakit yang terus dihembuskan oleh syaitan kepada anak Adam, sebuah penyakit yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya syaitan berjanji akan melakukannya di hadapan Allah terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga penting sekali bagi kita untuk mewaspadai ini penyakit taswif. Hendaknya kita berusaha untuk menghindarkan diri-diri kita dari penyakit taswif. Memberikan penawar yang tepat agar kita selamat dan sembuh dari penyakit taswif. Menunda-nunda, nanti-nanti. Di antara penawar-penawar, di antara obat-obat yang akan mengobati penyakit taswif tatkala seorang telah terjangkiti olehnya adalah nabdul kasal wa tashmiru bil jiddi wal amal. Seorang menghempaskan rasa malasnya dan mencincinkan lengan bajunya untuk bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya untuk bersegera, bukan menunda-nunda. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk berlomba-lomba, tidak menanti-nanti saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Bergegaslah, berlomba-lombalah apabila kalian bisa meraih ampunan Allah di waktu pagi. Berusahalah untuk meraihnya di waktu tersebut. Apabila engkau bisa meraih maghfirah ya Allah, apabila engkau bisa meraih ampunan ya Allah subhanahu wa ta'ala di waktu sore, maka berusahalah untuk meraih maghfirah tersebut pada waktu sore ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tatkala ada bisikan-bisikan setan kepada kalbu-kalbu kita untuk kita bertaswif, maka bantahlah ajakan syaitan tersebut. Engkau mengajak untuk menunda-nunda, sedangkan Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala mengajakku untuk berlomba-lomba. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, di antara penawar penyakit taswif adalah zikrul maut wal mubadaratu bit taubah qabla hujumil maniyah wa fawatil umniyah. Hendaknya kita senantiasa mengingat kematian dan bergegas untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematian itu menghampiri diri-diri kita. Yang tadi sebagaimana dikatakan oleh seorang alim yang diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri, nyawa-nyawa kita tidak dalam kuasa kita. Nyawa-nyawa kita tidak dalam kendali kita. Sehingga senantiasa hendaknya kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat kematian yang pasti-pasti akan menghampiri kita, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Ingat terus. Manakala kita mengingat kematian, maka biiznillahi ta'ala penyakit taswif itu akan tersembuhkan. Bantahlah ajakan syaitan untuk menunda-nunda dengan bantahanmu bahwasanya matiku tidak dalam kuasaku. Apabila aku tidak melakukannya pada waktu pagi ini, entah apakah aku bisa melakukannya di waktu sore nanti. Demikianlah pesan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadisnya hasan, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza qumta fi salatika fa shalli salata muwaddi'in." Apabila engkau berdiri dalam salatmu, maka salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan berpisah. Orang yang tahu kalau dirinya akan mati setelah salat itu. Artinya khusyuk. Diajak untuk fokus dan khusyuk oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kita dalam salat-salat kita, kita jadikan setiap salat yang kita lakukan seakan-akan adalah salat perpisahan. Yang kita enggak tahu apakah akan ada salat berikutnya yang bisa kita lakukan ataukah tidak. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah beliau menjelaskan hadis di atas, wa hadza nihayatud dawa li hadzal da. Dan obat ini adalah obat terbaik untuk penyakit taswif. Mengingat mati adalah obat terbaik untuk penyakit taswif. Fa innahu man dhanna annahu la yabqa ila salatin ukhra jadda wajtahada. Karena apabila seorang yakin dirinya tidak akan bisa berada sampai salat berikutnya, maka pada salat yang dia bisa lakukan dia akan bersungguh-sungguh dan serius di dalam melakukannya, dan dia tidak menunda-nunda segala kebaikan yang dia bisa lakukan pada salat tersebut. Nah, zikrul maut, mengingat kematian. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, juga di antara penawar-penawar taswif, penawar dan obat untuk kita tidak terjangkiti penyakit taswif adalah taksirul amal, memperpendek angan-angan. Jangan terlalu berangan-angan. Karena manakala angan-angan ini terlalu panjang difikirkan oleh seseorang, maka itu akan menyebabkan hatinya keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Waktu pun menjadi panjang bagi mereka, yakni waktu berangan-angan menjadi panjang bagi mereka. Faqasat qulubuhum, hati-hati mereka pun menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, taswif akan semakin sulit. Kalau hati semakin lembut, taswif akan semakin pudar. Namun sebaliknya, kalau hati itu keras, berpenyakit, maka itu akan berefek kepada segala bentuk kemalasan-kemalasan di dalam melakukan amalan-amalan baik, karena dia terlalu banyak berangan-angan, dia akan melakukan ini dan itu di hari kemudian, di waktu kemudian, padahal dia tidak tahu apakah di hari di mana dia angan-angankan itu dia akan masih hidup atau tidak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang terakhir di antara adwiyatut taswif, di antara penawar-penawar penyakit taswif adalah al-iltija'u ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan dirinya dari sikap malas, dari sikap menunda-nunda. Malas dan menunda-nunda adalah sebuah kejelekan yang Nabi alaihi salatu wasalam berlindung darinya. Oleh karenanya kita juga hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap yang semisal ini. Di antara doa Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, kata beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika minal hammi, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau ya Allah dari segala bentuk kegundahan, wal huzni dan kesedihan. Kemudian wal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari al ajz. Al-ajz artinya adalah ketidakmampuan untuk melakukan kebaikan. Wal-kasal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sikap malas. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, ammal ajzu fa adamul qudrati alal khair. Al-ajz yang Nabi SAW berlindung kepada Allah darinya adalah ketidakmampuan untuk melakukan kebaikan. Waqil, dan dikatakan makna ajz adalah, kata Al-Imam An-Nawawi, tarku ma yajibu fi'luhu wa taswifu bihi, meninggalkan apa yang wajib dilakukan dan menunda-nunda di dalam melakukan apa yang wajib dilakukan. Ini makna ajz. Wakilahuma tustahabbul i'adzatu minhu, dan keduanya adalah sikap yang dianjurkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Sikap ketidakmampuan melakukan kebaikan atau sikap menunda-nunda dalam melakukan kebaikan itu semuanya termasuk al-ajz. Yang Nabi SAW berlindung darinya, dan kita berusaha dan senantiasa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Begitu pula di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus beribadah, untuk bisa terus bersyukur, dan untuk bisa terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, doa yang seharusnya senantiasa kita selipkan pada setiap salat-salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala an. Ya Mu'adz, la tada'anna an taqula dubra kulli salatin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan untuk membaca di setiap penghujung salatmu, Allahumma ya a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus bersyukur kepadamu, terus mengingatmu, dan terus baik dalam beribadah kepadamu. Ini karena kita manusia lemah. Kita manusia yang tidak berdaya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesemangatan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita ingin semangat dalam beribadah, mintalah kesemangatan tersebut dari Allah, Allah yang akan memberinya. Tatkala kita berlindung dari kemalasan, berlindung dari taswif, berlindung dari banyaknya angan-angan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungimu. Nabi alaihi salatu wassalam, manusia terbaik, senantiasa ingat kepada Allah untuk terus memohon kepadanya bantuan. Baiknya ibadah kita itu bukan karena kekuatan kita. Baiknya ibadah kita itu bukan karena barakallahu fikum kecerdasan kita atau takwanya, semata-mata takwanya kita. Kekuatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang hendaknya terus kita minta hal tersebut kepada Allah Azza wa Jalla di setiap penghujung salat kita. Ulama menyebutkan doa ini ya bisa diucapkan di sebelum salam, di mana sebelum salam adalah tempat di mana doa itu terkabulkan, dan sebagian ulama menyebutkan doa tersebut dimasukkan dalam rangkaian zikir-zikir ba'da salat. Dan keduanya boleh dilakukan, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Jadi boleh diucapkan di dalam salat, dan itu ditempatkan di penghujung salat. Setelah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dalam tasyahud kita, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan-kejelekan dajjal dan yang semisalnya, setelahnya disisipkan oleh kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum salam adalah tempat di mana doa akan dikabulkan. Panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita ingin memasukkan doa tersebut dalam rangkaian zikir, maka di antara para ulama ada yang berpendapat dengan pendapat itu. Silakan dilakukan, dan itu tidak mengapa. Ditempatkan di penghujung zikir. Setelah kita selesai membaca surah Al-Ikhlas, kemudian selesai kita membaca dua muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dikhatamkan zikir salat dengan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu dua tata cara untuk kita memanjatkan doa tersebut sebagai praktek kita terhadap pesan Nabi alaihi salatu wasalam kepada Mu'ad, jangan sampai engkau tinggalkan di setiap penghujung salatmu untuk engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sekaligus ini menyadarkan kita, ya, bahwasanya bagusnya ibadah kita bukan karena kita sendiri, tapi yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berlindung dari taswif, tatkala kita ingin menghindarkan diri kita dari penyakit taswif, menunda-nunda, maka yang akan melindungi kita dari penyakit tersebut adalah Allah Azza wa Jal. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepada engkau dari ketidakmampuan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sikap-sikap malas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, sahabat Abdullah bin Umar melanjutkan pesannya. Wa khudz min sihhatika lima radika wa min hayatika lima utika. Dan ambillah kesempatan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang masa matimu. Demikianlah pesan yang sangat-sangat berharga yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamutu illa nadim." Dalam hadis Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada satu mayit pun yang mati melainkan dia akan menyesal. Mayit yang soleh ataukah mayit yang toleh? Soleh baik, toleh buruk. Mayit yang muslim ataukah mayit yang kafir? Mayit yang taat apakah mayit yang fasik? Nabi SAW mengatakan tentang mereka, tidaklah ada satu mayit pun yang mati melainkan dia pasti menyesal. Sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wama nadamatuhu? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bentuk penyesalannya setiap mayit-mayit yang mati itu? Yang kau katakan semua mayit akan menyesal, termasuk mayit-mayit yang baik, mayit-mayit yang soleh, mayit-mayit yang di masa hidupnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Apabila mayit tersebut adalah mayit yang muhsin, selama hidupnya dia berbuat baik, maka dia akan menyesal kenapa dia tidak menambah amal di setiap kesempatan yang dia lewati. Padahal dia sudah baik, mayit yang baik, mayit yang soleh, mayit yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Tatkala mati dia masih menyesal. Kenapa? Menyesal kenapa di setiap kesempatan yang dia lewati dia tidak tambah itu? Kenapa tidak tambah zikir? Kenapa tidak tambah salat? Kenapa tidak tambah puasa? Menyesal dia karena begitu besarnya manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanya satu lafaz zikir, sangat bermanfaat. Sehingga dia menyesal, kenapa tidak tambah satu? Kenapa tidak tambah? Kenapa tidak? Menyesal dia. Kalau mayitnya mayit yang baik, dia melihat begitu besarnya manfaat setiap amalan-amalan soleh yang dia lakukan di setiap detik-detik hidupnya. Dia rasakan tatkala dia sudah mati, dia sudah enggak bisa lagi dia bertambah amal. Nah, wa in kana musian Nadiba alla yakuna sta'taba. Tapi kalau mayit tersebut adalah mayit yang buruk, dia menyesal. Kenapa di masa hidupnya dia tidak berhenti dari kejelekannya? Dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia angan-angankan oleh mayit yang buruk ini, mayit yang jelek ini, dia menyesal. Kenapa dahulu dia tidak bertaubat? Nah, itulah ikhwan fillah rahimakumullah, perbedaan antara penyesalan seorang mayit yang baik dan mayit yang buruk. Mayit yang baik mendapatkan ampunan Allah, namun dia masih menyesal. Kenapa tidak banyak menambah? Kenapa tidak memanfaatkan sisa waktu yang ada yang ia lewati? Karena begitu besarnya pengaruh kebaikan terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mayit yang buruk, wallahul musta'an, jangankan berharap-harap melakukan kebaikan, ya, jangankan dia menyesal untuk melakukan kebaikan, yang dia sesali justru kenapa tidak berhenti. Karena sebenarnya berhenti dari taubat saja itu sudah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari taubat saja itu sudah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pesan yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, tatkala yang ada keterkaitannya dengan hadis di atas, kata Sa'id bin Jubair, kullu yaumin ya'ishul mu'min ghanimah. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin, hari tersebut adalah ghanimah, hari untuk menambah keberuntungan. Setiap hari yang kita lakukan adalah hari-hari untuk kita menambah keberuntungan kita, hari-hari untuk kita menambah kebahagiaan kita di hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak lagi bermanfaat setiap penyesalan, tidak lagi bermanfaat setiap kali keluh kesah. Seorang penyair berpesan, ightanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baghtah kam sahihin ra'aita min ghairi sukmin dhahabat nafsuhu sahihatu faldah. Kata penyair Arab, dinukilkan ini syair dari Abu Al-Atahiyah, katanya, ightanim fil faraghi fadla ruku'in, manfaatkan di waktu luang untuk kamu meraih keutamaan bisa ruku. Fa'asa an yakuna mautuka baghtah, karena bisa jadi kematianmu datang tiba-tiba. Kam sahihin ra'aita min ghairi sukmin, betapa banyak orang yang sehat kamu lihat dia tanpa penyakit hidup. Hidup tanpa penyakit. Betapa banyak kamu lihat orang sehat hidup tanpa penyakit. Ternyata zahabat nafsuhu sahihah tufaltah. Ternyata jiwanya pergi, jiwanya yang sehat, badan yang sehat tersebut ternyata mati lunglai dengan begitu mudahnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga setiap waktu yang kita lewati, setiap waktu yang kita berada padanya, kebaikan-kebaikan berusaha untuk kita sempurnakan pada waktu tersebut. Jangan bertaswif, jangan menunggu sakit untuk beramal, apalagi menunggu mati untuk beramal. Tatkala sakit, tidak akan sempurna amalan sebagaimana kita bisa melakukan amalan tersebut di waktu sehat. Maka tatkala sehat, lakukan. Apalagi tatkala mati, sudah tidak lagi bermanfaat. Meskipun satu ucapan yang kita niatkan ibadah tidak lagi bermanfaat. Karena mati adalah akhir dari setiap kesempatan untuk beramal. Mati adalah awal untuk mempertanggungjawabkan, bukan awal untuk beramal. Beramal adalah pada hari-hari ini. Tatkala mati, yang tersisa adalah memanen setiap buih-buih kebaikan atau buih-buih kejelekan yang kita tanam selama kita berada di dunia. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini, menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-40 dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-41 biiznillahi taala wa nasrullah at-taysir wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab wa naktafi bihadzal qadar wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.